Selamat datang di webinar hari ini. Kita akan bahas seputar kesehatan kulit bersama narsum yang expert di bidangnya. Prof, bagaimana caranya agar kulit selalu sehat? Oke, kini kuman bakteri terus bermutasi, sehingga kebal dengan sabun antibakteri yang sering dipakai. Jadi, sabun antibakterinya harus di-upgrade dengan formula terbaru. Yang formulanya sudah upgrade apa, Prof? Yang terbaru, ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Bukannya semua sabun antibakteri sama saja, Prof? Oh, jelas beda. ProGuard punya antibakterial plus yang mengandung CHG, biasa dipakai oleh tenaga medis untuk prosedur higienis saat operasi, yang terbukti efektif membunuh seketika 99,9% kuman dan bakteri bermutasi. Formulanya bikin kulit kering nggak, Prof? ProGuard teruji secara dermatologis, sehingga tidak iritasi di kulit. Dengan non-drying formula, kulit tetap lembut. Nah, ini solusi aman perlindungan kulit setiap hari. Betul. Untuk kulit sehat dan terlindungi dari kuman bermutasi, beralih ke ProGuard, the next level of antibacterial body wash.